Yang mustaqbal untuk arb. Mana? Ada di situ. Wa in qasadta bihi bihim al-hasf 'ala al-fi'li kana mustaqbalan. Yang arab mana? Ya mungkin laul akhartan ini dibawa kepada arab sisa. Antum dapat dari mana tadi? Oh, belum dibaca itu ya. Wa in qasadta bihim al-hasf 'ala al-fi'li kana mustaqbalan bi manzilati fil amr. Kaqali ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu wa yanfir. Ana. Wa baqida li tahdid hukmuha kadhalik. Yang arutnya mana? Penjelasannya. Ada enggak? Enggak ada. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam.